Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia. Tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung. Dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan, tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid, semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin sami'na wa ata'na, semakin enggak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya, semakin enggak suka mendebat firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Beliau menyatakan inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak. Atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Tulisan-tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu. Dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bertambah. Karena sosok ini enggak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan sekarang kita buktikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.